Dua jalan yang dilewati oleh mereka yang ingin menjadi spesial. Pemuda, kau masih belum menjawab pertanyaanku. Mungkin aku sebenarnya bisa belajar menyukai diriku sendiri melalui kontribusiku bagi orang lain. Mungkin aku bisa mulai merasa bahwa aku memiliki arti, bahwa aku bukanlah makhluk yang tidak berharga. Tapi apakah hanya itu yang diperlukan seseorang untuk bahagia? Setelah datang ke dunia ini, aku merasa kecuali aku bisa mewujudkan sesuatu yang hebat yang akan membuatku dikenang oleh generasi mendatang, kecuali aku bisa membuktikan diri sebagai tidak ada yang lain selain aku takkan pernah menemukan kebahagiaan sejati. Kau mencoba membingkai semuanya dalam hubungan interpersonal tanpa mengatakan satupun tentang kebahagiaan yang direalisasikan sendiri. Menurutku, itu hanyalah sebuah dalih. Filsuf, aku tidak benar-benar yakin dengan apa yang kau maksudkan dengan kebahagiaan yang direalisasikan sendiri. Apa persisnya yang kau bicarakan? Pemuda, ini sesuatu yang berbeda bagi masing-masing orang. Kurasa ada mereka yang ingin berhasil di masyarakat, dan mereka yang memiliki tujuan yang lebih personal, peneliti yang berusaha mengembangkan obat ajaib, misalnya, atau seniman yang berjuang menciptakan sekumpulan karya yang memuaskan. Filsuf, untukmu sendiri? Pemuda, aku masih belum benar-benar tahu apa yang sedang kucari atau apa yang ingin kulakukan di masa mendatang. Tapi aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Tidak mungkin aku menghabiskan sisa hari-hariku dengan bekerja di perpustakaan universitas. Sewaktu menemukan sebuah mimpi yang membuatku bisa mendedikasikan hidup ini dan memperoleh kesadaran diri, saat itulah aku akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Ayahku adalah seseorang yang mengubur diri dalam pekerjaannya dari pagi hingga malam, dan aku tidak tahu apakah itu adalah kebahagiaan baginya atau tidak. Di mataku, setidaknya, dia tampaknya selalu sibuk dan tidak pernah bahagia. Bukan itu kehidupan yang ingin kujalani. Filsuf, baiklah, kalau memikirkan poin ini dengan anak-anak yang terlibat dalam masalah perilaku sebagai contoh, kau mungkin akan lebih mudah menangkapnya. Pemuda, masalah perilaku? Filsuf, benar. Pertama-tama, kita manusia memiliki hasrat universal yang disebut sebagai upaya untuk meraih superioritas. Apakah kau ingat diskusi kita tentang hal ini? Pemuda, ya, sederhananya, ini adalah istilah yang mengindikasikan harapan untuk meningkatkan diri dan mengejar keadaan yang ideal. Filsuf, ada banyak anak yang, dalam tahap-tahap awal kehidupannya, berusaha menjadi anak yang sangat baik. Secara khusus, mereka mematuhi orang tua, membawa diri dalam cara-cara yang bisa diterima secara sosial, dan dengan tekun mencurahkan diri pada pelajaran dan olahraga, juga unggul dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Dengan cara ini, mereka berusaha mendapatkan pengakuan dari orang tua. Akan tetapi, ketika menjadi anak yang sangat baik tidak berhasil, studi atau aktivitas olahraga mereka tidak berjalan lancar, misalnya, mereka berbalik 180 derajat dan berusaha menjadi sangat buruk. Pemuda, kenapa mereka melakukannya? Filsuf, entah berusaha menjadi anak yang sangat baik atau sangat buruk, tujuannya sama, untuk menarik perhatian orang lain, keluar dari kondisi normal, dan menjadi makhluk spesial. Itulah satu-satunya tujuan mereka. Pemuda, oke, teruskan. Filsuf, bagaimanapun, entah dalam studi atau olahraga, orang sama-sama perlu melakukan upaya terus-menerus jika ingin menghasilkan apapun yang signifikan. Tapi anak-anak yang berusaha berperilaku sangat buruk, yaitu mereka yang terlibat dalam masalah perilaku, berusaha menarik perhatian orang lain bahkan saat mereka terus menghindari upaya-upaya yang sehat. Dalam teori psikologi Adler, ini disebut sebagai upaya untuk meraih superioritas secara mudah. Contohnya, seorang anak bermasalah yang mengganggu pelajaran dengan melempar-lemparkan penghapus atau bicara dengan suara keras. Dia jelas akan mendapatkan perhatian guru dan kawan-kawan. Sekalipun hanya terbatas pada tempat tersebut, dia mungkin berhasil menjadi spesial. Tapi itu adalah upaya untuk meraih superioritas secara mudah dan merupakan sikap yang tidak sehat. Pemuda, jadi, anak-anak yang melakukan berbagai kenakalan sedang berusaha meraih superioritas secara mudah pula. Filsuf, ya, semua jenis masalah perilaku, mulai dari menolak bersekolah, mengiris nadi, sampai anak-anak di bawah umur yang minum-minum dan merokok dan seterusnya, adalah bentuk-bentuk upaya untuk meraih superioritas secara mudah. Dan kawanmu yang suka mengunci diri di kamar, yang kau ceritakan di awal, juga termasuk. Saat seorang anak terlibat dalam masalah perilaku, orang tuanya dan orang-orang dewasa lain menegurnya. Menerima teguran, lebih dari segalanya, mengakibatkan stres pada seorang anak. Tapi meski dalam bentuk teguran sekalipun, anak itu tetap menghendaki perhatian orang tuanya. Dia ingin menjadi spesial, dan bentuk perhatiannya tidak penting. Jadi, dalam artian tertentu, wajar bila terus-menerus terlibat dalam masalah perilaku, tak peduli seberapa keras dia ditegur. Pemuda, karena ditegur itulah dia tidak menghentikan perilakunya yang bermasalah. Filsuf, benar sekali. Karena orang tuanya dan orang dewasa lain memberinya perhatian melalui teguran tersebut. Pemuda, tapi sebelumnya kau bicara tentang sasaran utama dari perilaku bermasalah sebagai bentuk balas dendam terhadap orang tua, bukan? Apakah itu ada sangkut pautnya dengan ini secara khusus? Filsuf, ya, balas dendam dan upaya untuk meraih superioritas secara mudah dapat dikaitkan dengan gampang. Seseorang menciptakan masalah bagi orang lain, dan pada saat bersamaan berusaha menjadi spesial. Keberanian untuk menjadi normal. Pemuda, tapi bagaimana? Mustahil bila seluruh umat manusia menjadi orang yang sangat baik atau semacamnya, bukan? Bagaimanapun, orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan akan selalu ada perbedaan. Hanya ada segelintir jenius di dunia ini, dan tidak semuanya berpotongan sebagai murid teladan. Jadi, untuk semua pecundang itu, tidak ada yang tersisa selain menjadi orang yang sangat buruk. Filsuf, ya, ini berkaitan dengan paradoks Socrates, bahwa tidak ada orang yang menginginkan kejahatan. Sebab bagi anak-anak yang mengalami masalah dalam perilaku, tindak kekerasan dan pencurian sekalipun merupakan perwujudan dari kebaikan. Pemuda, tapi itu mengerikan. Itu alur pemikiran yang tidak memberikan jalan keluar. Filsuf, yang ditekankan oleh teori psikologi Adler di titik ini adalah perkataan berani menjadi normal. Pemuda, berani menjadi normal? Filsuf, mengapa menjadi spesial itu perlu? Barangkali karena seseorang tidak bisa menerima dirinya yang normal. Dan justru karena alasan inilah ketika kebaikan menjadi sesuatu yang nyaris sia-sia, dia membuat lompatan besar untuk menjadi sangat buruk, berada di ujung skala yang berlawanan. Tapi apakah menjadi normal, biasa, benar-benar seburuk itu? Apakah ini sesuatu yang inferior? Atau, pada kenyataannya, bukankah semua orang itu normal? Kita perlu memikirkannya masak-masak sampai pada kesimpulan logisnya. Pemuda, jadi, apakah menurutmu aku harus menjadi normal? Filsuf, penerimaan diri adalah langkah pertama yang vital. Kalau kau bisa memiliki keberanian untuk menjadi normal, caramu memandang dunia ini akan berubah drastis. Pemuda, tapi. Filsuf, kau mungkin menolak kenormalan karena kau menyamakan kenormalan dengan ketidakmampuan. Menjadi normal bukan berarti menjadi tidak mampu. Seseorang tidak perlu memamerkan keunggulannya. Pemuda, baiklah, aku mengakui risiko dari tujuan menjadi spesial. Tapi apakah seseorang benar-benar perlu membuat pilihan sadar untuk menjadi normal? Kalau aku menghabiskan waktu di dunia ini dalam cara yang begitu menjemukan, kalau aku menjalani hidup tanpa arti, tanpa meninggalkan catatan atau kenangan apapun tentang keberadaanku, apakah aku harus puas dengan bagianku? Karena manusia seperti itulah diriku. Kau pasti bercanda. Aku akan meninggalkan hidup seperti itu dalam sekejap. Filsuf, kau ingin menjadi spesial, bagaimanapun juga. Pemuda, tidak. Begini, menerima apa yang kau sebut normal akan membuatku harus memastikan diriku yang pemalas. Ini sama saja dengan berkata, hanya ini yang aku bisa, dan itu tidak masalah. Aku menolak menerima cara hidup yang begitu malas. Apakah menurutmu Napoleon atau Alexander Agung, atau Einstein atau Martin Luther King menerima kenormalan ini? Dan bagaimana dengan Socrates dan Plato? Tidak mungkin. Besar kemungkinannya mereka semua menjalani hidup sembari berjuang meraih idealisme atau sasaran yang besar dan mendorong orang lain untuk melakukan hal serupa. Tidak akan pernah ada Napoleon lain yang muncul dengan alur pemikiranmu. Kau mencoba menyingkirkan para jenius dari dunia ini. Filsuf, jadi, maksudmu seseorang membutuhkan cita-cita luhur dalam hidup. Pemuda, itu sudah jelas? Berani menjadi normal, sungguh perkataan yang sangat mengerikan. Apakah Adler dan filsuf ini benar-benar memberitahuku untuk memilih jalan seperti itu? Melanjutkan hidup hanya sebagai satu kehidupan di antara sekumpulan massa yang sepenuhnya anonim dan tidak memiliki identitas. Aku bukan jenius, tentu saja. Mungkin, normal, adalah satu-satunya pilihan yang kumiliki. Mungkin aku hanya perlu menerima diriku yang biasa-biasa saja ini dan pasrah menjalani eksistensiku yang biasa ini dalam kehidupan sehari-hari. Tapi aku akan melawannya. Apapun yang terjadi, Aku akan menentang pria ini hingga titik darah penghabisan. Kami tampaknya sedang mendekati inti diskusi ini. Detak nadi pemuda itu makin kencang, dan kendati merasakan udara dingin membeku, tangannya yang mengepal mengilap karena keringat. Hidup adalah rangkaian momen. Filsuf, baiklah, saat kau bicara tentang cita-cita yang luhur, aku menduga kau punya semacam gambaran, seperti pendaki gunung yang bertujuan mencapai puncak. Pemuda, ya, itu benar. Orang-orang, termasuk aku, bertujuan mencapai puncak. Filsuf, tapi, kalau hidup ini seperti mendaki gunung untuk sampai ke puncak, pada akhirnya sebagian besar hidup kita adalah dalam perjalanan. Yang artinya, kehidupan sesungguhnya akan dimulai dengan perjalanan seseorang menyusuri lereng gunung, dan jarak yang ditempuhnya sampai saat itu akan menjadi kehidupan yang tentatif, yang dijalani oleh diriku yang tentatif. Pemuda, kurasa itu bisa menjadi salah satu cara untuk menjelaskannya. Dengan keadaanku sekarang, aku jelas orang yang masih dalam perjalanan. Filsuf, sekarang, andai kata kau tidak berhasil sampai ke puncak, apa artinya hidupmu? Dengan diadang kecelakaan dan penyakit dan semacamnya, orang tidak selalu berhasil sampai ke tujuan, dan mendaki gunung itu sendiri adalah aktivitas yang dipenuhi berbagai kesukaran tersembunyi dan seringkali berakhir dengan kegagalan. Jadi, hidup seseorang akan terganggu dalam perjalanan, di mana hanya ada diriku yang tentatif, yang menjalani kehidupan yang tentatif. Hidup macam apa itu? Pemuda, itu, ya, itu adalah kasus ketika seseorang mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Jadi, aku tidak punya kemampuan, atau aku tidak memiliki kekuatan fisik untuk mendaki gunung, atau aku sedang sial, atau tidak memiliki keahlian, itu saja. Ya, itulah realitas yang siap kuterima. Filsuf, teori psikologi Adler memiliki pendirian dengan sudut pandang berbeda. Orang yang menganggap hidup ini sama dengan mendaki gunung sedang memperlakukan eksistensi mereka sebagai garis. Seolah-olah ada garis yang dimulai saat seseorang datang ke dunia ini, dan terus berlanjut dalam segala lengkungan dan ukuran berbeda, sampai garis itu tiba di puncak, lalu pada akhirnya mencapai titik akhir, yang adalah ajal. Konsepsi ini, yang memperlakukan hidup sebagai cerita, adalah gagasan yang berkaitan dengan pandangan etiologis Freud yang mengaitkan dengan penyebab dan merupakan cara berpikir yang membuat sebagian besar hidup seseorang menjadi hidup dalam perjalanan. Pemuda, nah, bagaimana gambaranmu tentang hidup? Filsuf, jangan memperlakukan hidup sebagai garis. Pikirkan hidup ini sebagai serangkaian titik. Kalau melihat garis tebal yang digambar dengan kapur lewat kaca pembesar, kau akan mendapati bahwa apa yang kau anggap garis sebenarnya adalah serangkaian titik kecil. Eksistensi yang kelihatannya linear sebenarnya merupakan serangkaian titik. Dengan kata lain, hidup ini merupakan rangkaian momen. Pemuda, rangkaian momen? Filsuf, ya, hidup adalah serangkaian momen yang disebut saat ini. Kita hanya bisa hidup di sini pada saat ini. Hidup ini hanya ada dalam berbagai momen. Orang dewasa yang tidak mengetahuinya berusaha mengenakan kehidupan yang linear kepada orang-orang muda. Anggapan mereka adalah bertahan di jalur yang konvensional, universitas bagus, perusahaan besar, rumah tangga yang stabil, adalah kehidupan yang bahagia. Tapi hidup tidak tersusun dari garis atau semacamnya. Pemuda, jadi, tidak ada perlunya menyusun rencana hidup atau karir. Filsuf, kalau hidup ini ibarat garis, kita bisa menyusun rencana hidup. Tapi hidup kita hanyalah serangkaian titik. Hidup yang terencana baik bukanlah sesuatu yang harus diperlakukan sebagai perlu atau tidak perlu, mengingat ini mustahil dilakukan. Pemuda, oh, omong kosong, benar-benar ide yang tidak masuk akal. Hiduplah seperti sedang menari. Filsuf, apa salahnya dengan itu? Pemuda, argumenmu bukan hanya mengingkari pentingnya menyusun rencana dalam hidup, tapi bahkan mengingkari pentingnya membuat upaya. Ambil contoh seseorang yang bercita-cita menjadi pemain biola sejak kanak-kanak, dan, setelah berlatih bertahun-tahun, akhirnya berhasil menjadi anggota aktif dalam sebuah orkestra terkenal. Atau kehidupan lain, yang dipenuhi dengan studi intensif yang berhasil membawa seseorang lolos melewati ujian pengacara. Tak satu pun dari kedua hidup ini yang bisa diraih tanpa tujuan dan rencana. Filsuf, jadi, dengan kata lain, seperti seorang pendaki gunung yang bertujuan mencapai puncak, mereka bertekun di jalannya masing-masing. Pemuda, tentu saja. Filsuf, tapi apakah benar seperti itu? Bukankah orang-orang itu menjalani setiap dan seluruh saat dari hidup mereka di sini saat ini juga? Yang artinya, daripada menjalani hidup yang berada di perjalanan, mereka selalu hidup di sini pada saat ini. Sebagai contoh, orang yang bercita-cita menjadi pemain biola selalu memandang suatu karya musik dan berkonsentrasi pada setiap karya tersebut dan pada setiap dan seluruh hitungan pada sekelompok ketukan dan nada. Pemuda, bisakah mereka meraih tujuan mereka dengan cara itu? Filsuf, pikirkan dengan cara ini, hidup adalah serangkaian momen yang dijalani seseorang seakan-akan dia sedang berdansa, saat ini juga, berputar-putar di setiap saat yang berlalu. Dan ketika kebetulan melihat berkeliling, dia menyadari, ternyata aku sudah berhasil berjalan sejauh ini. Di antara mereka yang sedang menarikan tarian biola, ada orang-orang yang tinggal dalam program tersebut dan menjadi pemusik profesional. Di antara mereka yang menarikan tarian ujian pengacara, ada orang-orang yang menjadi pengacara. Ada orang-orang yang menarikan tarian tulisan dan menjadi penulis. Tentu saja, ada pula orang-orang yang berakhir di tempat yang sama sekali berbeda. Tapi tidak ada satupun dari kehidupan ini yang sampai pada akhir dari di perjalanan. Sudah cukup bila seseorang bisa menemukan kepuasan di sini dan menari saat ini. Pemuda, sudah cukup bila seseorang bisa menari pada saat ini. Filsuf, ya, dalam hal tarian, tarian itu sendiri adalah tujuannya, dan tidak ada yang berpikir untuk tiba di suatu tempat dengan melakukannya. Tentunya ada kemungkinan seseorang tiba di suatu tempat karena telah menari. Mengingat dia sedang menari, dia tidak tinggal di tempat yang sama, tapi tidak ada tujuan yang ditetapkan. Pemuda, hidup tanpa sebuah tujuan, siapa yang pernah mendengar hal semacam itu? Siapa yang mau mengakui hidup yang sedemikian goyah, yang bergoyang kemanapun angin bertiup? Filsuf, jenis hidup yang kau bicarakan, yang berusaha sampai di sebuah tujuan, bisa diistilahkan sebagai kehidupan kinetis, dinamis. Secara kontras, tarian kehidupan yang sedang kubicarakan ini bisa disebut sebagai kehidupan energeia, keadaan aktif aktual. Pemuda, kinetis, energeia. Filsuf, mari merujuk pada penjelasan Aristoteles. Pergerakan biasa, yang disebut sebagai kinesis, memiliki titik awal dan titik akhir. Pergerakan dari titik awal ke titik akhir menjadi optimal kalau dilakukan seefisien dan secepat mungkin. Kalau seseorang bisa naik kereta ekspres, tidak ada perlunya naik kereta biasa yang berhenti di setiap stasiun. Pemuda, dengan kata lain, kalau tujuan seseorang adalah menjadi pengacara, akan lebih baik untuk bisa sampai di sana secepat dan seefisien mungkin. Filsuf, ya, dan jalan yang diambil seseorang untuk bisa sampai ke tujuan itu, dalam artian target seseorang belum tercapai, masih belum selesai. Ini adalah kehidupan kinetis. Pemuda, karena dia masih berada di separuh perjalanannya. Filsuf, itu benar. Energeia, di pihak lain, adalah sejenis pergerakan ketika apa yang saat ini terbentuk adalah apa yang telah terbentuk. Pemuda, apa maksudmu dengan apa yang saat ini terbentuk adalah apa yang sudah terbentuk? Filsuf, kita bisa juga menganggapnya sebagai pergerakan, dengan proses itu sendiri diperlakukan sebagai hasil. Konsep ini seperti tarian, begitu juga dengan perjalanan. Pemuda, aku jadi bingung. Apa yang dimaksud dengan perjalanan ini? Filsuf, seperti apa tujuan dari tindakan pergi dalam suatu perjalanan? Misalkan kau sedang bepergian ke Mesir. Apakah kau akan berusaha tiba di piramida agung Giza seefisien dan secepat mungkin, lalu langsung pulang lewat rute tersingkat? Kita tidak akan menyebutnya perjalanan. Kau seharusnya ada dalam perjalanan saat engkau melangkah keluar rumah, dan semua momen dalam perjalanan ke tempat tujuanmu seharusnya menjadi perjalanan. Tentu saja, mungkin akan ada berbagai situasi yang mencegahmu mencapai piramida tersebut, tapi bukan berarti kau tidak pergi dan melakukan perjalanan. Inilah yang dimaksud dengan kehidupan energeia. Pemuda, sepertinya aku tidak bisa mengerti. Bukankah kau tadinya membantah sistem nilai yang bertujuan mencapai puncak? Apa yang terjadi kalau kau menyamakan hidup energeia dengan mendaki gunung? Filsuf, kalau tujuan utama mendaki gunung adalah mencapai puncak, itu adalah tindakan kinesis. Jika dibawa ke arah yang ekstrim, tidak penting jika kau pergi ke puncak gunung dengan helikopter, tinggal di sana selama kurang lebih 5 menit, lalu turun lagi dengan helikopter. Tentu saja, kalau kau tidak berhasil mencapai puncak, itu berarti ekspedisi pendakian ini gagal. Akan tetapi, kalau tujuannya adalah mendaki gunung, bukan hanya mencapai puncak, kita bisa mengatakan tujuan ini bersifat energeia. Dalam hal ini, pada akhirnya tidak penting apakah seseorang mencapai puncak atau tidak. Pemuda, argumen semacam itu benar-benar menggelikan. Kau sudah jatuh ke dalam kontradiksi yang sepenuhnya mengalahkan diri sendiri. Sebelum kau kehilangan muka di depan seluruh dunia, aku akan menebas abis omong kosongmu yang tidak tahu malu itu, untuk seterusnya. Filsuf, oh, aku akan sangat berterima kasih. Bersinarlah di sini pada saat ini. Pemuda, begini, dalam sanggahanmu terhadap etiologi, kau menolak berfokus pada masa lalu. Kau berkata masa lalu tidak ada, dan tidak memiliki arti. Aku mengakui poin-poin tersebut. Benar bahwa seseorang tidak bisa mengubah masa lalu. Kalau ada sesuatu yang bisa diubah, itu adalah masa depan. Tapi sekarang, dengan menyarankan cara hidup energeia ini, kau menyanggah perencanaan, yang berarti kau bahkan menolak mengubah masa depan seseorang atas kemauannya sendiri. Jadi, sementara menolak melihat ke belakang, kau juga menolak memandang ke depan. Ini seperti memberitahuku untuk berjalan dengan membuta menyusuri jalan yang tidak beralur. Filsuf, kau tidak bisa melihat yang ada di belakang juga di depanmu. Pemuda, itu benar, aku tidak bisa melihat. Filsuf, bukankah ini wajar? Apa masalahnya? Pemuda, apa maksudmu? Filsuf, bayangkan engkau sedang berdiri di panggung teater. Kalau lampu gedung menyala, kau mungkin bisa melihat jauh sampai ke bagian belakang aula. Tapi kalau berada di bawah lampu sorot yang terang, kau malah tidak akan bisa melihat tempat duduk di barisan depan. Persis seperti itulah hidup kita. Justru karena mengarahkan cahaya redup ke seluruh hidup itulah kita bisa melihat masa lalu dan masa depan. Atau, setidaknya membayangkan kita bisa melakukannya. Tapi kalau seseorang mengarahkan lampu sorot yang terang benderang ke tempat ini saat ini juga, dia tidak bisa lagi melihat masa lalu atau masa depan. Pemuda, lampu sorot yang terang benderang? Filsuf, ya, kita harus hidup lebih sungguh-sungguh hanya di sini pada saat ini. Fakta bahwa kau berpikir bisa melihat masa lalu, atau memprediksi masa depan, adalah bukti bahwa bukannya hidup sungguh-sungguh di sini pada saat ini, kau sedang hidup dalam cahaya senja yang temaram. Hidup terdiri dari serangkaian momen, tanpa masa lalu dan masa depan. Kau berusaha memberikan jalan keluar bagi dirimu sendiri dengan berfokus pada masa lalu dan masa depan. Apa yang terjadi di masa lalu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu yang ada di sini saat ini, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan bukanlah hal yang perlu dipikirkan di sini pada saat ini. Kalau hidup sungguh-sungguh di sini pada masa kini, kau takkan mempedulikan hal-hal tersebut. Pemuda, tapi... Filsuf, ketika mengadopsi sudut pandang etiologis Fred, seseorang melihat hidup sebagai satu kisah yang besar dan agung yang didasarkan pada hubungan sebab dan akibat. Oleh karenanya kemudian, ini semua adalah tentang di mana dan kapan aku dilahirkan, seperti apa masa kecilku, sekolah yang kumasuki dan perusahaan tempat aku bekerja. Dan itu memutuskan siapa diriku sekarang, dan siapa diriku nanti. Tentu saja, menyamakan kehidupan seseorang dengan cerita barangkali adalah pekerjaan yang menghibur. Masalahnya, dia bisa melihat kesuraman yang terletak di akhir cerita itu. Selain itu, dia akan berupaya menjalani hidup yang sejalan dengan kisah tersebut. Lalu seseorang berkata, "Hidupku seperti ini, jadi aku tidak punya pilihan selain hidup dengan cara ini. Dan ini bukan karena aku, tapi masa laluku, lingkunganku, dan seterusnya." Tapi mengangkat masa lalu di sini tak lebih dari adalah jalan keluar, dusta kehidupan. Hidup adalah serangkaian titik, serangkaian momen. Kalau kau bisa menangkapnya, cerita itu tidak lagi diperlukan. Pemuda, kalau kau mengungkapkannya seperti itu, gaya hidup yang disarankan oleh Adler juga merupakan semacam cerita. Filsuf, gaya hidup adalah tentang berada di sini saat ini, dan merupakan sesuatu yang bisa diubah seseorang atas kemauannya sendiri. Hidup di masa lalu yang terlihat seperti satu garis lurus hanya terlihat seperti itu bagimu sebagai hasil dari engkau yang terus bertekad untuk tidak berubah. Hidup yang terletak di hadapanmu adalah halaman yang masih kosong, dan tidak ada jejak yang telah diletakkan agar bisa kau ikuti. Tidak ada cerita di sana. Pemuda, tapi ini berarti hidup hanya untuk saat ini. Atau lebih buruk lagi, hedonisme yang keji. Filsuf, tidak. Mengarahkan lampu sorot di sini pada saat ini adalah melakukan apa yang bisa dilakukan seseorang saat ini, dengan sungguh-sungguh dan tekun. Dusta kehidupan terbesar. Pemuda, hidup dengan sungguh-sungguh dan tekun? Filsuf, misalnya, seseorang ingin masuk ke sebuah universitas, tapi tidak melakukan upaya untuk belajar. Ini adalah sikap tidak hidup dengan sungguh-sungguh di sini pada saat ini. Tentu saja, mungkin ujian masuk itu masih jauh di depan. Mungkin dia tidak yakin apa yang perlu dipelajari atau seberapa teliti dia harus mempelajarinya, dan dia mendapati hal ini merepotkan. Akan tetapi, Cukup jika dia bisa melakukannya sedikit demi sedikit, setiap hari dia bisa mengerjakan beberapa soal matematika, dia bisa menghafal beberapa kata. Singkatnya, seseorang bisa menarikan tariannya. Dengan melakukan itu, dia pasti memiliki perasaan, inilah yang kulakukan hari ini, untuk itulah hari ini, satu hari ini ada. Jelas, hari ini tidak diperuntukkan bagi ujian masuk yang masih jauh di depan. Dan hal serupa juga berlaku bagi ayahmu, dia kemungkinan besar dengan sungguh-sungguh menarikan tarian pekerjaannya sehari-hari. Dia hidup dengan sungguh-sungguh di sini saat ini, tanpa memiliki tujuan besar atau kebutuhan untuk mewujudkannya. Dan, kalau demikian halnya, tampaknya hidup ayahmu adalah hidup yang membahagiakan. Pemuda, apakah kau sedang memberitahuku untuk mengiyakan cara hidup seperti itu? Bahwa aku seharusnya menerima keberadaan ayahku yang terus-menerus dibebani dengan pekerjaan. Filsuf, tidak ada perlunya membuat engkau mengiyakannya. Hanya saja, ketimbang melihat hidupnya sebagai garis yang telah diraihnya, mulailah melihat bagaimana dia menjalaninya. Lihatlah momen-momen dalam hidupnya. Pemuda, momen, filsuf, dan hal serupa bisa dikatakan berkenaan dengan hidupmu sendiri. Kau menetapkan sejumlah sasaran jauh ke depan, dan memikirkan masa kini sebagai periode persiapan. Kau berpikir, aku benar-benar ingin melakukannya, dan aku akan melakukannya saat waktunya tiba. Ini adalah cara hidup yang menunda kehidupan. Selama menunda hidup, kita takkan pernah pergi kemanapun, dan hanya akan menghabiskan hari demi hari dalam kesamaan yang menjemukan, sebab kita berpikir tentang saat ini di sini yang tidak lebih dari periode persiapan, sebagai waktu untuk bersabar. Tapi, di sini saat ini, dalam hal seseorang belajar untuk ujian masuk di masa depan, misalnya, adalah hal yang nyata. Pemuda, oke, aku menerimanya. Aku jelas bisa menerima konsep untuk hidup sungguh-sungguh di sini saat ini, dan tidak memasang semacam garis buatan. Tapi, aku tidak punya mimpi ataupun tujuan hidup. Aku tidak tahu tarian apa yang harus kulakukan. Keberadaanku di sini saat ini hanyalah momen-momen yang sama sekali sia-sia. Filsuf, tidak memiliki tujuan atau semacamnya juga oke. Hidup sungguh-sungguh di sini pada saat ini sendiri adalah tarian. Seseorang tidak boleh bersikap terlalu serius. Jangan keliru memandang kesungguhan dengan sikap terlalu serius. Pemuda, sungguh-sungguh, tapi jangan terlalu serius. Filsuf, itu benar. Hidup ini selalu sederhana, bukan sesuatu yang perlu terlalu diseriusi oleh seseorang. Kalau dia menjalani setiap momen hidupnya dengan sungguh-sungguh, tidak ada perlunya menjadi kelewat serius. Dan ada satu hal lagi yang perlu kau camkan di pikiran. Ketika seseorang telah mengadopsi sudut pandang energeia, hidupnya akan selalu menjadi lengkap. Pemuda, menjadi lengkap? Filsuf, kalau hidupmu, atau hidupku sejauh yang berkaitan dengan ini, akan berakhir di sini saat ini juga, tidaklah tepat untuk menyebut salah satu hidup kita sebagai hidup yang tidak bahagia. Kehidupan yang berakhir di usia 20 tahun dan kehidupan yang berakhir di usia 90 tahun sama-sama merupakan kehidupan yang lengkap dan bahagia. Pemuda, jadi, kalau aku hidup sungguh-sungguh di sini pada saat ini, momen-momen tersebut akan selalu menjadi utuh. Filsuf, tepat sekali. Nah, aku sudah berulang kali memakai kata dusta kehidupan di sepanjang diskusi kita. Aku ingin menutupnya dengan membicarakan dusta kehidupan yang terbesar. Pemuda, silakan. Filsuf, dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Memandang pada masa lalu dan masa depan, mengarahkan sinar temaram pada seluruh kehidupan, dan percaya bahwa dia berhasil melihat sesuatu. Sampai sekarang, kau telah berpaling dari hidupmu di sini pada saat ini, dan hanya mengarahkan sinar pada masa lalu dan masa depan buatan. Kau telah mengatakan satu dusta besar kepada kehidupanmu, kepada momen-momen yang tak tergantikan ini. Pemuda, oh. Oke. Filsuf, jadi, buanglah dusta kehidupanmu, dan tanpa merasa takut, arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah sesuatu yang bisa kau lakukan. Pemuda, sesuatu yang bisa kulakukan? Apakah menurutmu ada keberanian dalam diriku untuk menjalani momen-momen ini dengan sungguh-sungguh, tanpa harus mengandalkan dusta kehidupan? Filsuf, mengingat masa lalu dan masa depan tidak ada, kita bisa bicara tentang saat ini. Bukan hidup yang kemarin atau besok yang memutuskannya, tapi kehidupan di sini pada saat ini. Lanjut part 14.